Satu hari sejak kejadian yang itu, aku tidak mendapatkan kabar darimu. Dua hari ku tunggu kau tak ada kabar, dan aku tunggu-tunggu. Tiga hari aku menunggu kau tak ada kabar. Hari berikutnya aku bertanya-tanya, kemanakah dirimu? Apakah kau pergi ke luar negeri? Hari itu aku menembak dirimu. Mukamu bingung seakan melihat hantu. Lalu kau jawab, ku pikir dulu. Dan aku hanya tersipu malu. Dan ku tunggu, tunggu dan menunggu. Tunggu jawabanmu, aku butuh itu. Hari sejak kejadian yang itu, aku tidak mendapatkan kabar darimu. Dua hari ku tunggu kau tak ada kabar, dan aku tunggu-tunggu. Tiga hari aku menunggu kau tak ada kabar. Hari berikutnya aku bertanya-tanya, kemanakah dirimu pergi? Apakah kau pergi ke luar negeri? Hari itu aku menembak dirimu. Mukamu bingung seakan melihat hantu. Lalu kau jawab, ini aku pikir